Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam yang diambil dari buku Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang babun fil mazi wa ghairihi, bab tentang mazi dan yang lainnya. Hadis yang ke-25 An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. Hadis ke-25 dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, bahwasannya ia membawa seorang anak laki-laki yang masih kecil yang belum makan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya di pangkuannya. Kemudian anak tersebut buang air kecil di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air. Kemudian ia menyipratkannya di atas bajunya tetapi dia tidak mencucinya. Nah, di dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya seorang anak laki-laki. Kemudian anak tersebut kencing di atas bajunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasannya anak tersebut, ya artinya air kencing tersebut disipratkan dan tidak dicucinya. Ya. Nah, di dalam hadis ini diterangkan bahwasannya dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anak-anak mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya. Nah, jadi ketika Rasulullah sallam itu masih hidup, maka dia memiliki keberkahan. Ya. Demikian pula dengan doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun memiliki satu keberkahan. Sehingga dahulu para sahabat itu sering membawa anak-anak mereka kepada Nabi SAW karena mengharapkan keberkahan ataupun apa? Ya, keberkahan doa Nabi SAW. Nah, karena Rasulullah SAW itu termasuk orang yang lembut dan memiliki akhlak yang sangat mulia, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku anak-anak sahabat tersebut, dan ini merupakan satu kabar gembira dan juga ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang sahabat ataupun sahabiah yang datang kepada Nabi SAW membawa seorang anak, yaitu adalah Ummu Qais. Nah, Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah ini memiliki seorang anak laki-laki yang masih menyusui. Artinya apa? Dia masih makan dari ASI, ya. Dan dia belum sampai pada umur di mana dia bisa makan selain dengan ASI. Nah, karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau itu mendudukkan di atas pangkuannya, kemudian anak tersebut kencing di atas baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya air kencingnya itu mengenai baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu meminta air, kemudian dia mencipratkan air tersebut kepada baju yang terkena air kencing, tetapi dia tidak mencucinya. Jadi cukup dicipratkan saja. Jadi tidak dicuci seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sekelompok ulama berpendapat bahwasannya anak laki-laki ataupun anak perempuan itu sama saja cara membersihkan najis air kencingnya, yaitu dengan cara dicipratkan. Jadi tidak cara dicuci seperti itu. Jadi kalau dicipratkan itu cukup baju yang terkena air itu dia terkena air. Jadi baju yang terkena air kencing itu cukup dikenakan air. Jadi kalau dicuci itu dengan air yang mengalir seperti itu. Ya. Nah, mereka mengkiaskan antara anak wanita itu dengan anak laki-laki. Sehingga sebagian atau sekelompok ulama berpendapat anak laki-laki ataupun wanita selama mereka belum makan dengan makanan kecuali ASI, maka membersihkan air kencingnya itu yang terkena baju dengan cara dicipratkan saja. Jadi tidak dicuci. Nah, kemudian sekelompok ulama yang lain mereka berpendapat bahwasannya baik laki-laki ataupun anak laki-laki ataupun anak wanita itu tidak cukup dicipratkan, tetapi harus dicuci. Ya. Nah, kedua pendapat ini pendapat yang tidak berdasarkan kepada atau bersandarkan kepada dalil. Ya. Nah, sehingga pendapat yang benar dalam masalah ini adalah dengan cara diperinci. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan yang jelas. Untuk anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI, maka air kencingnya itu dibersihkan dengan cara dicipratkan. Sedangkan untuk anak wanita yang masih makan atau makan ASI dan belum makan yang lain, maka cara membersihkan najisnya adalah dengan cara dicuci. Dan inilah pendapat yang dipegangi oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Ishaq Ar-Rahawi, dan Imam Al-Azza'i, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, serta pendapat yang dipilih oleh guru dari penulis ini yaitu Syekh Abdurrahman bin Sa'di, dan juga kebanyakan para peneliti atau muhakkikin. Nah, jadi dalam masalah ini kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, cara membersihkan air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI, yaitu dengan cara dicipratkan, kemudian untuk anak perempuan dengan cara dicuci, seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah najasatu baulil gulam wa illam ya'kulit ta'am li syahwatin. Jadi kenajisan air kencing anak kecil, ya, walaupun dia itu belum makan makanan, ya, li syahwat, karena keinginannya. Jadi dia masih ingin memakan atau minum ASI, seperti itu. Jadi belum ada keinginan untuk makan makanan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kifayatu ar-rush alladhi la yablughu darajatal jariyan litathhiri baulil gulam. Jadi air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI itu cukup dengan cara dicipratkan, ya. Nah, cipratkan ini artinya apa? Alladzi la yablu darajatil jariyan, yaitu dengan tidak sampai air itu apa? Mengalir. Ya, kalau dicuci dengan air yang mengalir, sedangkan dicipratkan itu tidak dengan air yang mengalir. Nah, ini apa? Litathhiri baulil gulam, untuk mensucikan air kencing anak kecil tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ahlakun Nabi SAW al-karima wa tawadu'uhu al-jam. Jadi bagaimana ahlak Nabi SAW yang sangat mulia dan tawadu'. Tawadu' itu artinya sikap merendah, ya, hati yang sangat besar kepada orang lain. Sehingga ketika itu Nabi SAW itu dia membersihkan apa? Sendiri. Ya, membersihkan sendiri. Ya, padahal mungkin apa itu bukan anaknya sendiri, ya, seperti itu. Tetapi apa dia membersihkan sendiri, ya. Ya, mungkin yang biasanya ya orang tua yang memiliki anak ketika dipangku kemudian anak itu kencing, ya, atau buang air kecil, biasanya orang tua itu dia tidak enak kepada orang tersebut, ya, seperti itu. Justru tetapi Nabi SAW tidak memperlihatkan itu, artinya apa? Dia tetap membersihkan tersebut dengan meminta air kepada sahabatnya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan tentang satu faidah berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama tentang sebab yang mengakibatkan pembedaan antara air kencing anak laki-laki dengan air kencing anak perempuan. Nah, tentu apa di sini ada hikmah, ya, ada hikmah. Kenapa dibedakan antara air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan, seperti itu? Nah, disebutkan di sini dua hikmahnya. Yang pertama, annal gulama indahu hararatun ghariziyatun zaidatun ala hararatil jariyah. Jadi anak laki-laki itu memiliki hararah ghariziyah. Jadi suhu, ya, yang lebih tinggi daripada suhu daripada anak perempuan. Ya. Jadi suhunya itu lebih panas daripada anak perempuan. Nah, sehingga apa? Suhu yang lebih panas itu tatbakhut ta'am. Dia akan membakar lebih cepat makanan yang dimakan oleh anak tersebut. Nah, karena pembakaran atau proses pembakaran itu cepat, wa talattuf al-fadalat al-kharijah. Sehingga apa? Kotoran yang keluar itu dia lebih halus, seperti itu. Ya. Padahal apa? Ya, makanan yang baru dimakan oleh anak tersebut baru sekedar air susu, seperti itu. Ya, baru sekedar air susu. Nah, ini adalah alasan pertama kenapa dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena perbedaan suhu, seperti itu. Nah sehingga apa? Ya proses ya pencernaan ya laki-laki itu lebih cepat daripada apa? Perempuan, sehingga nanti juga karena suhu yang lebih tinggi sehingga apa? Ya itu akan lebih cepat membakar sehingga akhirnya kotoran yang keluar itu akan lebih halus daripada wanita seperti itu. Nah berbeda dengan apa namanya dengan wanita ya dengan wanita seperti itu. Jadi dia tidak mempunyai kelebihan suhu yang bisa melumatkan makanan ya itu lebih halus seperti itu. Ya. Nah sehingga apa? Air kencing anak laki-laki itu cukup dengan dicipratkan, sedangkan air kencing anak wanita itu harus dicuci seperti itu. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah apa? Annal ghulam adatan arghab ila an-nasi minal jariyah fayaqsuru hamluhu wa naqluhu. Jadi menurut kebiasaan ya, anak laki-laki itu lebih disenangi ya, daripada anak perempuan. Ya. Ya tentu ini bukan bias gender ya seperti itu. Tapi memang apa? Ya keumuman lah, keumuman atau kebiasaan itu anak kecil itu memang anak kecil laki-laki itu lebih disenangi ya daripada anak kecil wanita. Sehingga anak kecil itu ya dia itu apa banyak digendong ya banyak misalkan apa dia itu bermain-main dan lain sebagainya seperti itu. Nah sehingga apa karena seringnya digendong itu ya sehingga akhirnya apa ya sering terkena najis sehingga hal ini memang menyebabkan masyakkah artinya apa kerepotan dan keberatan ya seperti itu. Nah sehingga apa ya diberikan satu keringanan ya tentang najis anak kecil tersebut ya kemudian apa ini dikuatkan dengan apa yang dikenal di dalam syariah yang sangat mulia yaitu berupa at-taisir ya taisir itu artinya satu kemudahan sehingga ada satu kaidah yang disebutkan di dalam ilmu usul fikih yaitu apa atau kawaidul fiqhiyah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi satu ya apa keberatan atau kerepotan itu dia akan mendatangkan satu kemudahan. Artinya begini. Ketika orang itu salat dalam posisi berdiri tetapi dia merasa berat, repot karena adanya udzur. Ya, misalkan karena sudah sepuh atau karena sakit dan lain sebagainya. Maka apa? Dalam kondisi seperti itu akan datang satu kemudahan, yaitu apa? Dia boleh sholat sambil dalam keadaan duduk. Kalaupun duduk itu juga dia merasa berat ataupun repot, maka apa? Datang kemudahan yang berikutnya, yaitu apa? Dia sholat dalam keadaan berbaring. Ya, dalam keadaan berbaring. Nah, mungkin ini perlu untuk dijelaskan sedikit, ya. Posisi orang yang sholat dalam keadaan berbaring itu sebetulnya, ya sebetulnya yang dijelaskan dalam hadis itu posisinya seperti orang itu orang yang meninggal ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah jadi apa? Kepala itu di sebelah utara, kaki di sebelah selatan dengan menghadap kiblat. Sehingga dari ujung kepala sampai ujung kaki ketika dia sholat dalam keadaan berbaring itu semuanya menghadap kiblat. Nah jadi yang dimaksud dengan berbaring itu seperti itu ya karena mungkin ada orang yang memahami berbaring itu ya kakinya yang menghadap ke barat atau ke kiblat sedangkan dari posisi kepala sampai ya mendekati kaki itu menghadap ke atas seperti itu. Nah tentu apa? Ini tidak menghadap kiblat. Nah sehingga apa? Menghadap kiblat itu memang merupakan salah satu apa? Ya syarat sahnya di dalam sholat. Nah sehingga ketika berbaring pun ya tetap dia harus menghadap kiblat dengan cara seperti itu. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi seperti itu pun tidak mampu, maka apa? Dia boleh untuk berbaring dengan cara seperti apa saja. Nah, demikian pula misalkan ketika kita sholat di dalam kendaraan, ya. Kalau memang kendaraan itu kita bisa kendalikan, ya, maka apa? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka apa? Ketika itu kita harus menghadap ke kiblat. Nah, baru setelah itu, ya, setelah itu baru apa? Kita boleh sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tetapi kalau memang kendaraannya sulit seperti itu, ya, seperti kita dalam bis atau di dalam kereta dan lain sebagainya, kan sulit untuk menghadap ke kiblat seperti itu, ya sudah, kita sholat dalam keadaan menghadap kemana, kemana saja seperti itu. Nah, jadi apa? Ini satu kaidah yang disebutkan dalam kaidah fiqhiyah, bahwasanya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi satu masyaqqah atau satu keberatan ataupun satu kerepotan, dia akan mendatangkan satu kemudahan, ya. Tentu apa? Keberatan ini berdasarkan uzur ataupun halangan yang bersifat syar'i seperti itu. Ya. Nah, kemudian sebagian ulama, ya, menjadikan permasalahan ini masuk dalam kategori ta'abudiyah. Artinya apa? Kenapa kok dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan di dalam membersihkan najis air kencingnya? Nah, sebagian ulama mengatakan ini adalah masalah ta'abudiyah. Nah, masalah ta'abudiyah ini, ya, sangat sulit untuk kita fahami hikmahnya. Dan Allah lah yang lebih tahu daripada manusia tentang hikmah tersebut. Jadi dalam masalah ta'abudiyah, ya, memang itu bukan porsinya akal atau nalar, tetapi dia itu adalah porsinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti juga perintah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika itu bermimpi, ya, bahwasanya dia diperintah untuk menyembelih anaknya. Ya. Nah, perintah ini kan kalau kita nalar mungkin apa? Ya, sesuatu yang sangat sulit dan berat untuk diterima. Apakah ada seorang anak atau seorang ayah yang tega untuk membunuh anaknya sendiri seperti itu? Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini mimpi pertama kali, ya, dan itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Sehingga 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Nah, Tarwiyah itu berasal dari kata yatarawwa. Artinya ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih apa? Masih ragu, masih bimbang. Apakah mimpinya ini adalah perintah Allah ataukah bukan? Nah, kemudian pada hari berikutnya yaitu tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nah, barulah ketika itu Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya mimpinya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pada tanggal 9 itu disebut dengan hari Arafah. Arafah itu artinya apa? Arafahu. Jadi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru pelaksanaannya itu pada hari berikutnya yaitu tanggal 10 Zulhijjah seperti itu. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tidak menanyakan apa hikmahnya kok saya harus menyembelih anak saya sendiri. Apa sebabnya kok saya harus menyembelih anak saya sendiri? Tetapi ketika begitu dia sudah tahu dan yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Dia langsung melaksanakan. Nah, itulah disebut dengan apa? Dengan ta'abudiyah. Artinya apa? Kita melaksanakan perintah itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi memang, ya, ketika kita mengetahui hikmahnya, maka apa? Itu akan semakin menguatkan keyakinan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini pasti akan mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan merugikan ataupun mendzalimi, ya, orang-orang tersebut. Nah, ini pun terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan ya makhluk yang sudah meninggal. Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau itu menghidupkan ya makhluk yang sudah mati? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Afala tu'min?" Apakah engkau itu tidak meyakini, tidak mengimani bahwasannya aku atau Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Tapi jawaban Nabi Ibrahim apa? Liyatma'inna qalbi. Supaya saya itu lebih apa? Lebih yakin lagi, lebih tenang lagi. Nah, terkadang memang para ulama itu menjelaskan tentang hikmah-hikmahnya, ya. Hikmahnya kenapa kita diperintah untuk ini, kenapa kita dilarang untuk ini, seperti itu, agar kita semakin apa? Semakin yakin tentang perintah Allah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sebagian ulama mereka itu menjadikan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari cara membersihkan najisnya itu, ini bagian daripada apa? Ta'abudiyah. Sehingga apa? Ya sudah, itu sesuatu yang memang tidak bisa kita nalar, kita bisa dirahami, tetapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Ya. Nah, kemudian hadis yang ke-26, al-hadisu as-sadisu wal-ishrun. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, datang seorang Arab Badui, kemudian dia kencing di pojok masjid. Kemudian ketika itu para sahabat yang sedang duduk-duduk di masjid, kemudian apa? Menghardik orang tersebut. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam justru apa? Melarang sahabat tersebut. Artinya apa? Jangan dicela, jangan dihardik. Biarkan saja dulu dia kencing, ya, sampai dengan selesai. Nah, kemudian setelah Arab Badui itu kencing, selesai kencing, kemudian apa? Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengambilkan seember air. Kemudian ketika itu dibanjurkanlah apa? Tempat kencing daripada Arab Badui tersebut. Nah, di dalam hadis ini ya dijelaskan tentang kebiasaan Arab Badui. Jadi Arab Badui itu artinya orang Arab yang tinggal di apa namanya, di pedalaman, di pelosok, seperti itu ya. Nah, kebiasaan ketika orang itu tinggal di pelosok, di pedalaman yang mungkin jarang bergaul dan lain sebagainya, maka apa, orang-orang seperti ini orang yang tidak punya tata krama, seperti itu ya, biasanya begitu ya. Jadi kalau orang jarang bergaul itu biasanya apa ya, kadang-kadang tidak punya apa, tata krama. Berbeda dengan orang yang sering bergaul ataupun berinteraksi, seperti itu. Nah, di sini sebutkan min adatil a'rab al-jafa wal jahl. Jadi termasuk daripada sifat orang Arab Badui itu adalah al-jafa. Jafa itu artinya apa? Ya, keras, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua al-jahl, ya. Dia itu tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun, tidak tahu apa? Tata krama. Kenapa? Libu'dihim min ta'allumi ma anzalallah ala rasulihi. Karena mereka tidak mempelajari apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu duduk di Masjid Nabawi, kemudian datanglah seorang Arab Badui, kemudian kencing di pojok masjid. Ya. Nah, jadi begini, karena masjid dahulu itu tidak seperti sekarang. Jadi masjid itu hanya ditutupi oleh pelepah pelepah kurma seperti itu. Jadi tidak ada batas dan lain sebagainya, tidak ada mungkin apa namanya menara atau tidak ada kubah seperti itu ya. Jadi apa? Dia tidak bisa membedakan mana masjid, mana yang bukan masjid. Jadi dianggapnya itu apa? Sama saja antara masjid dengan padang pasir yang lainnya. Nah, sehingga ketika itu apa? Dia membuang air kecil di pojok. Jadi ya, pojok masjid seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa? Ketika itu para sahabat karena dia tahu ini masjid kemudian dikencingi, itu apa? Menganggap itu satu hal yang keterlaluan. Kok ini masjid dikencingi? Seperti itu. Nah, ketika itu apa? Para sahabat hendak mencegahnya, ya, ketika dia itu sedang membuang air kecil. Nah, kemudian karena Nabi SAW itu memiliki satu ya akhlak yang sangat mulia, sehingga akhirnya apa? Beliau itu melarang ya sahabatnya itu untuk menghardik ya Arab Badui tersebut. Artinya apa? Membiarkan Arab Badui itu selesai sampai selesai. Padahal apa? Najisnya di masjid seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa Nabi SAW itu dia membiarkan? Karena kalau dicegah, pertama akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Pertama, mudarat bagi orang tersebut karena lagi kencing kemudian apa? Ditahan. Ya, itu kan bisa jadi penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan diusir atau misalkan dicegah, itu air kencingnya bisa kemana-mana gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan lagi kencing kemudian diteriaki, woi woi, kemudian lari, itu kan air kencingnya bisa kemana-mana seperti itu. Nah, sehingga apa? Nabi SAW itu ya dengan akhlak yang sangat mulia itu bisa memprediksi bagaimana ya apanya kemaslahatan, sehingga akhirnya apa, beliau tetap membiarkan Arab Badui tersebut, malah dia itu apa ya menahan ataupun melarang para sahabatnya untuk menghardik atau mencegah Arab Badui tersebut kencing di pojok masjid. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW meminta air untuk disiramkan kepada bekas air kencing tersebut ya. Nah, kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah annal baula 'alal ardi yathuru bighamrihi bil ma' wa la yushtaratu naqlu at-turab minal makan ba'da dhalika wa la qablahu. Ya. Jadi air kencing yang menempel kepada tanah itu suci. Ya, jadi tanah itu menjadi suci bighamrihi bil ma', dengan cara dibanjurkan dengan air, disiramkan dengan air. Dan tidak disyaratkan untuk apa? Ya, tanahnya itu dikeruk seperti itu. Ya, misalkan ada kencing yang di tanah kemudian apa? Tanahnya itu dikeruk supaya apa? Najisnya itu apa? Hilang seperti itu. Ya, baik itu setelahnya atau sebelumnya. Jadi cukup dibanjur saja, nanti kalau sudah kering berarti apa? Secara otomatis tanah itu menjadi suci kembali seperti itu. Ya, karena memang apa, tanah dalam hal ini menjadi kekhususan Nabi SAW, di mana apa, tanah ini dijadikan suci dan sebagai masjid, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ihtiramun masajid wa tathiruha. Jadi kesucian masjid dan ya tathir, artinya apa? Ya, kita diperintahkan untuk mensucikan masjid tersebut. Jadi menjaga jangan sampai masjid itu terkena dengan satu hal yang najis seperti itu. Ya, termasuk di dalamnya misalkan begini. Ketika kita hendak membawa anak kita atau cucu kita untuk sholat, mungkin tujuan kita adalah apa? Untuk mengajari mereka sholat seperti itu. Tetapi karena anak kita ataupun cucu kita ini belum bisa buang air kecil sendiri seperti itu, nah sehingga apa, dikhawatirkan ketika kita membawa itu akan mengotori apa, masjid. Artinya dia kencing atau ngompol seperti itu. Ya, walaupun sekarang misalkan dengan ada apa namanya pampers dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, tetapi apa? Minimal itu. Kalau kita mau membawa anak kecil, ya, kemudian apa? Anak kecil itu belum bisa kencing sendiri, maka apa? Ya, kita menggunakan pamper seperti itu supaya apa? Tidak mengotori masjid dengan suatu hal yang najis seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu memberikan satu nasihat dengan cara yang lemah lembut. Ya, artinya apa? Ini adalah masjid. Masjid itu adalah tempat untuk sholat, tempat untuk berzikir dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika itu orang Arab Badui itu malah paham seperti itu. Ya, sehingga akhirnya apa? Arab Badui itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Coba. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan Muhammad. Dan jangan berilah rahmat itu kepada selain kami. Seperti itu. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana lemah lembutnya Nabi, sehingga orang Arab Badui ini sambil berdoa seperti itu. Walaupun ketika itu ditegur oleh Nabi SAW untuk apa? Tidak boleh membatasi rahmat itu kepada orang-orang tertentu, karena rahmat ini adalah untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana pandangan ke depan Nabi SAW dan juga pengenalan Nabi kepada tabiat ataupun karakter daripada orang seperti itu. Artinya apa? Nabi SAW sudah mengetahui ini adalah orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tidak punya etika dan sopan santun. Sebenarnya ketika dia itu kencing di masjid, maka apa? Nabi SAW bisa memaklumi seperti itu. Ya, sehingga akhirnya apa? Nabi SAW justru tidak mencegah itu, tetapi apa? Ya sudah, selesaikan dulu, kemudian dibanjurkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah inda tazaham al-mafasid yartakibu akhaffuha wa faqad tarakahu yukammilu bawlahu li ajli ma yatarattab min al-adrar biqat'ihi alayhi. Jadi ketika ada dua mafsadat, dua kerusakan, maka apa? Kita memilih kerusakan yang paling ringan. Nah, jadi pada kasus Arab Badui itu kencing di pojok masjid, maka di situ ada dua kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah masjid menjadi kotor atau najis, terkena najis. Kemudian kerusakan yang kedua akan menimpa Arab Badui tersebut. Ya, artinya apa? Ketika dia sedang kencing, kemudian apa? Tiba-tiba diberhentikan, ditahan seperti itu bisa menimbulkan apa? Penyakit. Nah, maka ketika itu Nabi SAW memilih ya kerusakan yang lebih ringan, yaitu apa? Ya, masjid itu tidak apa dikotori karena nanti bisa dibanjur atau dibersihkan seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, inna bu'dan 'anil nasi wal mudun yusabbibul jafa wal jahl. Jadi apa? Jarangnya orang itu berinteraksi dengan orang lain ataupun karena tempat tinggalnya yang jauh dari kota, maka itu menyebabkan al jafa wal jahl. Artinya apa? Ya, menyebabkan orang itu tidak memiliki tata krama ataupun ya tidak memiliki etika ataupun sopan santun seperti itu. Yang terakhir adalah arifku bita'limil jahil. Bagaimana Nabi SAW ya mengajari orang yang jahil, orang yang tidak tahu itu dengan cara apa? Lemah lembut seperti itu. Nah, inilah mungkin dua hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa fil aulana. Alhamdulillah rabbil alamin.